إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab ya tafsir al-muyassar, at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-130 dari surat Al-Baqarah ya. Sebelum kita baca ya penjelasan tafsirnya, kita baca dulu ayat-ayatnya. Hanya saja untuk meringkas waktu, mungkin setelah itu ya kita langsung masuk ke penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Baik, kita buka bacaan dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. Ya Rabbuhu madalah jaiz. Jadi baca 4 sampai 5 harokat ya, kalau dalam keadaan tertil. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Baik, kita baca tafsir penjelasan dari ayat-ayat yang barusan kita baca. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Dan tidak ada yang meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin dan sungguh beliau Ibrahim alaihi salam di akhirat kelak laminas salihin termasuk orang-orang yang saleh. Dijelaskan di dalam tafsirnya di sini yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah wala ahadun yu'ridu an dini ibrahima wa huwa al-islam illa safihun jahilun tidak ada seorang pun yang berpaling meninggalkan agamanya nabiullah ibrahim yaitu al-islam yang kandungannya adalah apa al-istislamu lillah bitauhid berserah diri kepada Allah dengan tauhid wal inqiyadu lahu bittaa'ah dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala terikat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dzullan wa khudu'an dalam keadaan kita tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat al-Islam yang merupakan millahnya agamanya Nabiullah Ibrahim tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala yang membenci meninggalkan agamanya beliau kecuali orang yang safihun jahil dungu dan bodoh ya karena dia apa meninggalkan agama yang menuntun seseorang kepada apa jalan keselamatan kepada ridho dan surga surga Allah Subhanahu wa taala dia lebih memilih agama-agama yang lain yang tidaklah mengantarkan kecuali kepada jurang kebinasaan sehingga orang-orang yang seperti itu ya adalah orang-orang yang dipertanyakan akalnya. Iya, dipertanyakan akalnya. Karena ciri khas orang yang berakal adalah memilih sesuatu yang apa? Mengantarkan kepada apa? Kebahagiaan dan keselamatan. Tidak mungkin dia apa? Memilih jalan kebinasaan. Hanyalah yang melakukan demikian adalah orang-orang yang ada sesuatu pada akalnya. Dan ternyata ada orang-orang yang safi, jahil, berpaling meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim. Siapa? Mereka al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan yang sejenisnya. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wa innama anallahu bidzalikal yahuda wan nasara, hanyalah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, yang dia benci meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya, kenapa? Li ikhtiyarihim makhtaru minal yahudiyyati wan nasraniyyati 'ala al-islam, karena mereka lebih memilih ya thariqat yahudiyah dan nasraniyah ketimbang al-Islam yang itu dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim. Thumma uhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam agar ikutilah millahnya Ibrahim hanifa, yang lurus, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Tadi hakikatnya ya, milahnya Nabiullah Ibrahim yaitu apa? Al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-inqiyadu lillah, terikat ya dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wa laqad ikhtarnahu fid dunya nabiyyan wa rasula, sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Wa innahu fil akhirati laminas solihin alladzina lahum a'la darajat, dan beliau kelak di akhirat termasuk orang-orang yang soleh yang menduduki derajat tertinggi. Karena di akhirat kelak ada 100 derajat. Ya, kata Allah, wa likullin darajatum mimma amilu, setiap orang akan mendapati atau akan menempati derajat sesuai dengan apa? Amalan dia. Dan derajat tertinggi ditempati oleh siapa? Mereka para anbiya. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat yang setelahnya, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbnya berkata kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepada Allah, berislamlah. Maka beliau dengan segera menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Kita baca penjelasannya di sini yang ringkas. Wa sababu hadzal ikhtiyari musara'atuhu lil islami duna taraddudin hina qala lahu rabbuhu akhlis nafsaka lillahi munqadan lahu fastajaba Ibrahim wa qala aslamtu li rabbil alamin. Kata al-musannif rahimahullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, adalah sebab kenapa ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai safiyuhu dan khaliluhu. Karena ya musara'atuhu lil Islam, beliau bersegera untuk berislam, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah agar kita ketika datang kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka bersegeralah sambut syariat tersebut. Jangan sampai ada dalam hati kita ganjalan. Buang jauh-jauh ya atifiyah, perasaan, adat, kebiasaan, fanatisme golongan. Buang jauh-jauh kapan? Ketika datang kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka apa? Meneladani para nabi, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersegera tanpa berpikir dulu. Iya, tanpa apa? Melihat dulu apa sih maslahatnya? Apa sih hikmahnya? Tidak, langsung diterima, disambut. Iya. Hina qala rabbuh, sebabnya adalah beliau bersegera menyambut perintah Allah untuk berislam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya berkata kepadanya, akhlis nafsaka lillahi munqadan lah. Ya, murnikan dirimu untuk Allah dalam keadaan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau istajaba Ibrahim, langsung beliau sambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa taradud, tanpa ragu, tanpa bimbang, seraya mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri saat ini juga kepada Allah Rabb semesta alam, kepada penciptaku, kepada yang memilikiku, ya, kepada yang mengaturku. Disebutkan ya di dalam tafsir yang lain, maksud dari aslim berislamlah adalah istaqim alal islam wathbut alaihi, teruslah engkau di atas keislamanmu, kokohlah di atasnya. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sudah berislam, sehingga perintah Allah berislamlah engkau bukanlah karena sebelumnya beliau belum berislam, tapi sudah berislam. Dan fungsi perintah ini adalah apa? Agar beliau istiqamah, sabat, sabit di atas keislamannya. Ya, kemudian Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan makna aslamtu li rabbil alamin, maknanya kata beliau, fawadtu li rabbil alamin, aku pasrahkan segala-galanya kepadamu ya Allah. Dan beliau nukilkan ucapannya Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ibnu Abbas, sungguh Nabiullah Ibrahim telah merealisasikan, telah mewujudkan ya sifat berserah dirinya sepenuh hati kepada Allah. Kapan? Ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api, di mana beliau tidak meminta sedikit pun pertolongan bantuan kepada makhluk, diantaranya malaikat yang datang menawarinya. Adapun kau, saya tidak butuh bantuanmu. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung apa? Menyelamatkannya dengan Allah katakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat kepada Nabiullah Ibrahim. Sehingga ini juga pelajaran berikutnya untuk kita senantiasa apa? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan tentunya menjalani sebab-sebabnya. Pasrah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam perkara dunia ataupun apa? Perkara agama apalagi. Iya. Ini jangan banyak pelajaran ya pada kisah-kisah para anbiya yang Allah subhanahu wa ta'ala apa? Sebutkan di dalam Al-Quran yang mulia ini. Kemudian ayat yang setelahnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Nabiullah Ibrahim berpesan kepada anak keturunannya dengan ucapan tadi, aslamtu li rabbil alamin, dengan ucapan yang mengandung apa? Konsekuensi berserah diri hanya kepada Allah semata. Beliau pesankan itu kepada apa? Anak keturunannya. Dari sini ada faedah, yaitu bahwasanya mereka para anbiya ya senantiasa memperhatikan ya ihtimam dengan perkara tauhid pada dirinya dan keluarganya atau anak keturunannya juga. Iya. Dikatakan di situ, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Demikian pula Nabi Yaqub berpesan dengan pesan yang sama ya kepada anak keturunannya. Isinya apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anak-anakku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih untuk kalian agama, telah memilihkan untuk kalian agama Islam ini, agama tauhid ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan di atas al-Islam, di atas at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullah, disebutkan di dalam tafsirnya di sini, وحث إبراهيم ويعقوب أبناءهما على الثبات على الإسلام. Dan Nabiullah Ibrahim dan Ya'qub alaihima salatu wassalam menganjurkan ya kepada anak keturunannya untuk kokoh ya thabat di atas al-Islam, seraya keduanya mengatakan, wahai anak-anak kami, innallaha ikhtara lakum hadzal din, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu dinul Islam. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka makna fala tamutunna illa wa antum muslimun adalah fala tufariqu ayyama hayatikum wa la ya'tikumul mautu illa wa antum alaih. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan al-Islam, ya, ayyama hayatikum, selagi kalian hidup di siang malamnya. Jangan lepas itu al-Islam, jangan tinggalkan tauhid. Wa la ya'tikumul maut, dan jangan sampai kematian datang kepada kalian illa wa antum alaihi, kecuali kalian dalam keadaan berada di atas al-Islam. Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yani janganlah kalian tinggalkan apa? Akidah Islamiyah ini, akidah tauhid ini di siang dan malamnya hingga kalian wafatah. Bukanlah ya perintah janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, bukanlah maksudnya bahwasanya hidup dan mati itu kembalinya kepada kita. Tidak. Kita tidak memiliki apa? Kehidupan. Kita tidak memiliki apa? Kematian. Itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Sehingga maksudnya adalah la tufariqu ayyama hayatikum. Janganlah kalian tufariquhu, meninggalkan al-Islam. Ya, selama kalian hidup. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ya faedah, keterangan yang lebih di dalam tafsirnya. Kata beliau rahimahullah ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala fala tamutunna illa wa antum muslimun adalah ahsinu fi halil hayati walzamu hadha liyarzuqakumullahu alwafata alayh. Ya, ahsinu fi halil hayah, hendaknya kalian berbuat ihsan selagi kalian hidup. Apakah kepada Allah, apakah kepada sesama kita? Ya, ihsan di dalam beribadah kepada Allah adalah kita beribadah ya seolah-olah kita melihat Allah, ataupun kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita apa? Merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berbuat ihsan kepada sesama kita. Walzamu hadza, pegangi ini. Liyarzuqakumullahu alwafata ali, agar Allah beri rezeki, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rezeki, yaitu kalian mati di atas kebaikan tersebut. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi, karena umumnya manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Ya na'udzubillah, kalau dia apa? Ketika di dunia kebiasaannya berbuat jelek, ya dia matinya di atas kejelekan. Demikian pula yang mereka-mereka, ya semoga kita jadikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka, senantiasa ya mengisi kehidupannya dengan apa? Beragam ketaatan. Maka niscaya ya kematiannya pun di atas apa? Ketaatan. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan umumnya seseorang iya, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akan mati sesuai dengan kebiasaan dia ketika dia hidup. Iya. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan kelak dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika dia mati. Iya. Sehingga jaga itu apa? Al-ihsan, jaga itu al-Islam, jaga itu at-ta'ah, ketaatan, tauhid. وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه. Kata beliau rahimahullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Sang Pemurah telah melangsungkan kebiasaannya, yaitu bahwasanya siapa saja yang berniat berbuat kebaikan, wufiqa lahu wa yusira alaihi, maka pasti dia dikasih taufik kepada kebaikan tersebut, dimudahkan untuk apa? Menjalani kebaikan tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mau menjalani jalan-jalan kami, pasti kami akan menunjuki kepada dia jalan kepada kami. Kemudian beliau melanjutkan, wa man nawa salihan thabata alaihi, siapa yang dia meniatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut meskipun dia belum sempat mengerjakannya. Sehingga perbanyak meniatkan kebaikan-kebaikan. Ya, cita-cita akan silakan kebaikan. Nanti malam saya mau melakukan ini, itu, besoklah, besok lagi kita akan melakukan ibadah ini dan itu. Dengan apa? Tekad, niat yang jujur, tulus, dan Allah tahu apakah jujur atau dusta niat kita, tekad kita. Apabila jujur, maka seandainya kita ditakdirkan oleh Allah mati dulu, maka dicatat pahalanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yu'aridu ma jaa fi al-hadits, dan ini kata beliau rahimahullah tidak bertentangan dengan apa yang telah datang di dalam sebuah hadis. Apa bunyinya? Bunyi hadisnya adalah innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un. Sesungguhnya ada seseorang yang dia ketika hidup di dunia beramal dengan amalannya ahlul jannah. Dia apa? Melaksanakan salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba', sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan sorga kecuali satu depak. Ya, bentangan dua tangan ini, ba', au dhira', atau satu hasta saja. Sudah dekat sekali. Saking apa? Banyaknya ketaatan yang dilakukan. Saking apa? Istiqomahnya dia di atas ketaatan. Iya. Fa yasbiqu 'alaihil kitab, ternyata ia didahului oleh buku catatan takdir. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amalannya ahlun nar sehingga dia pun masuk dalam neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar, dan ada di sana orang yang lain yang dia beramal dengan amalannya ahlun nar, berbuat dosa, maksiat, zina, khamr, syurbul khamr, membunuh jiwa mungkin, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu depa saja atau satu hasta. Sebentar lagi dia masuk ke dalam an-nar. Fayasbiqu 'alaihil kitab, ternyata didahului ya oleh buku catatan takdir. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, sehingga di akhir hayatnya dia dapat taufik, taubat, kemudian dia beramal dengan amalannya ahlul jannah di akhir-akhir hidupnya. Fayadkhuluha, sehingga dia pun apa? Masuk ke dalam sorga. Ini enggak bertentangan ya. Ya, dengan yang sebelumnya. Ini kan sepertinya apa? Ada pertentangan ya. Ya, sebelumnya bagaimana penjelasannya? Ya, sebelumnya siapa saja yang ketika dia hidup di atas ketaatan, ya, di atas Islam, di atas tauhid, ya, maka dia di akhir hayatnya akan dikasih taufik untuk apa? Mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Dan yang lain siapa saja yang dia di dalam kehidupannya membiasakan diri dengan dosa dan maksiat, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan taufik untuk apa? Mendapatkan husnul khotimah. Ini enggak bertentangan dengan apa? Hadis ini. Kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullah, li'annahu qad ja'a fi ba'd riwayati hadzal hadis, karena sungguh telah datang pada sebagian riwayat-riwayat hadis ini penjelasan. Faya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yabdu linnas, yakni dia beramal dengan amalannya ahlul jannah tapi pada apa yang tampak pada manusia. Berarti apa? Di dalam hatinya tersembunyi keburukan, kejelekan, niatan-niatan yang rusak, niatan-niatan yang enggak baik, yang itu Allah mengetahuinya. Nah itu. Iya. Jadi tidak Allah sia-siakan mereka-mereka yang ketika hidup istiqomah di atas ketaatan, menjaga perintah-perintahnya, yang meninggalkan larangan-larangannya. Ketika dia mau meninggal, Allah kasih ashabat kekokohan di atas apa? Al-Islam. Adapun orang tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, dia sudah beramal sedemikian rupa sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu depa atau satu hasta. Ini fima yabdu indan nas, pada yang tampak pada manusia. Ini orangnya masya Allah luar biasa, semangat taklimnya, ya, sholatnya, puasanya. Sepertinya ini amalan-amalan bisa mengantarkan dia kepada surga, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendapati dalam hatinya apa? Keburukan, kejelekan, niatan-niatan yang jelek, ya, sehingga di akhir hayatnya Allah singkap, ya, terjatuh dia ke dalam dosa dan maksiat sehingga dia mati di atas, ya, dosa dan maksiat tersebut. Kemudian waqad qala, ini dipertegas lagi dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, siapa saja a'ta wa taqa, mau memberi, iya, wa taqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, sebagai menafsirkan la ilaha illallah, ada juga menafsirkan al-jannah, iya, fasanu yassiruhu lil yusra, janji Allah, maka pasti kami akan ya berikan kepada dia jalan-jalan yang mudah kepada kebaikan hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna, dan yang lain, siapa saja yang bakhil, ya tidak mau memberi apa yang semestinya diberikan, wastaghna, dan merasa kaya, merasa cukup, ya tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada ubudiyah kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau mendustakan al jannah, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan jadikan untuk dia jalan-jalan yang sulit. Ya, dari sini juga ya sebagian ulama berkata ya al khawatim mirathu as-sawabiq, al khawatimu mirathu as-sawabiq, akhir hayat seseorang itu warisan dari amal-amal sebelumnya. Kalau seandainya dia ya sebelumnya istiqomah dia di atas kebaikan, terus dia jaga, maka warisannya akhirnya adalah apa? Mati di atas kebaikan tersebut. Allah berikan husnul khotimah. Dan sebaliknya, siapa yang sebelumnya dia terbiasa dengan dosa dan maksiat, maka warisannya dia mati di atas kejelekan, su'ul khotimah. Na'udzubillah min su'ul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari su'ul khotimah. Dan di sana ada sebagian ahli tafsir yang lain yang mereka menafsirkan makna wala tamutunna illa wa antum muslimun dengan makna yang lebih khusus, bukan hanya dia mati di atas keislaman, tapi juga dia mati di atas Islam plus mati dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya. Iya. Kata beliau, ya, menukilkan ucapannya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwasanya Fudail bin Iyad ketika menjelaskan, menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun ay muhsinuna bi rabbikumul dhon, yakni janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan seseorang itu tergantung ya bagaimana dhon dia, dugaan dia kepada Allah. Kalau dia dugaannya baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kebaikan. Kalau dugaan dia ketika dia mau mati berjumpa dengan Allah adalah jelek, maka Allah berikan kepada dia kejelekan. Dan yang namanya dugaan ini ya tergantung bagaimana sebelumnya. Ya, amalan dia. Seorang pekerja yang dia ketika dia bekerja banyak bolos, banyak melalaikan tugas-tugas apa ketuanya, maka tidak mungkin dia akan bisa berhusnudzon kepada ketuanya. Bahkan yang ada hanya husnudzon, sebentar lagi jangan-jangan saya akan mendapatkan teguran atau apa, dipecat. Sehingga untuk kita bisa berhusnudzon di akhir hayat kita, maka hendaknya perbaiki amalan kita sebelum kita apa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah di mana beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul," aku mendengar kata Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tafsiran yang lebih eksplisit, lebih khusus. Iya, yakni mati di atas keislaman plus dalam keadaan apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meraih ini semua? Dengan cara apa? Tentunya kita memperbaiki keadaan kita sebelum kita apa? Mati, mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Kemudian ayat yang setelahnya, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yaqub didatangi kematian, ketika beliau alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di," apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Qalu, maka mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami akan menyembah, beribadah kepada ilahmu dan ilahnya bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ila yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Ya. Kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Dikatakan di sini, akuntum hadirina hina ja'al mautu Ya'qub. Apakah kalian hadir? Iya, menyaksikan ketika Ya'qub didatangi sebab-sebab kematian. Karena seseorang itu biasanya kalau mau mati ada tanda-tandanya. Iya, ada apa? Alamatnya. Idh jama'a abna'ah, ketika beliau kumpulkan anak-anaknya, wasalahum, dan menanyakan kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di mauti, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku? Qalu, maka mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan beribadah kepada ilahmu, ilahnya Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu, wa nahnu lahu muti'un khadi'un, dan kami hanya kepada Allah taat dan tunduk. Demikian disebutkan di dalam ya tafsirnya yang ringkas. Ya. Kita tambahkan faedah dari ahli tafsir yang lain, disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, kata beliau, hadhihi ayatun nazalat takdziban min Allah taala lil yahudi wan nasara. Ayat ini turun untuk mendustakan klaim pengakuannya umat Yahudi dan Nasrani. Ya, pada Nabiullah Ibrahim dan anak keturunannya, demikian pula Nabi Ya'qub. Yaitu bahwasanya apa klaim mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, annahum kanu ala millatihim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim, Ya'qub dan anak keturunannya itu di atas agama Yahudi. Kata orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Nasrani, mereka berada di atas agama Nasrani. Ya, dibantah, dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini. Apakah kalian menyaksikannya? Ucapannya Nabiullah Ibrahim, ucapannya Nabiullah Ya'qub ketika hendak meninggal. Tidak kan? Ini Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan ucapannya. Ya. Kemudian di sini ada faedah yang lain, pelajaran penting, yaitu bahwasanya mereka para anbiya memberikan perhatian yang serius ya dalam masalah tauhid, menanamkan akidah tauhid kepada anak keturunannya, sampai-sampai ketika hendak meninggal pun yang diingat apa? Tauhid. Yang dikhawatirkan adalah apa? Tauhidnya, bukan apa? Permasalahan dunia. Sebagian manusia ada yang meninggal naudzubillah min dzalik ya, dalam keadaan dia mengkhawatirkan dunianya. Kalau saya mati, siapakah gerangan yang akan meneruskan usaha saya? Kalau saya mati, siapakah gerangan yang akan memberi makan anak-anak saya? Lihat para nabi, sedikit pun tidak terpikir yang seperti itu. Mereka tawakalnya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dia. Yang dikhawatirkan ya adalah apa? Tauhidnya, agamanya. Maka hendaknya kita juga mengikuti jejak para nabi. Kita perhatikan ya, terlebih dahulu kita dulu akidahnya, ibadahnya, kemudian anak-anak kita. Ya, itu bentuk kasih sayang yang sejati kepada anak-anak, dengan kita tanamkan kepada mereka akidah yang sahihah. Kita biasakan mereka dengan apa? Ketaatan, amal soleh, dijauhkan dari dosa, kejelekan, perbuatan, ucapan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Iya. Kemudian di sini dikatakan ya, ada faedah yang disebutkan oleh sebagian mereka ahli tafsir ya, pada ucapan beliau ataupun pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan ya, mereka ucapannya anak keturunannya Nabi Ya'qub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, kami akan beribadah kepada ilahmu dan juga ilahnya Ibrahim dan juga ilahnya Ismail dan Ishaq. Ya, kami akan beribadah kepada ilahmu dan ilahnya bapak-bapakmu Ibrahim. Kalau Nabi Allah Ibrahim jelas ini bapaknya siapa? Nabi Ishaq. Wa Ismail, dan juga Ismail dan juga Ishaq. Iya. Kalau Nabi Ya'qub anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishaq. Iya. Jadi Nabi apa? Ya'qub itu anaknya Nabi Ishaq. Iya. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Ismail pun termasuk ya bapakmu, padahal apa? Pamannya Nabi Yakub atau bapaknya Nabi Yakub? Hah? Nabiullah Ismail itu pamannya Nabi Yakub atau bapaknya? Pamannya. Karena ya Nabiullah Ibrahim punya anak Ismail. Ya, kemudian Nabi Ishak. Dari Ishak lahir siapa? Nabi Yakub. Berarti Nabi Ismail adalah pamannya ya Nabi Ishak. Ya, dikatakan di sini ya, dengan apa? Abaika, kami akan beribadah kepada bapak-bapakmu Ibrahim. Jelas kalau Ibrahim kakeknya, kakek termasuk apa? Bapak. Dan Ismail juga Ismail. Ya, jawabannya paman itu termasuk bapak. Ya, paman itu termasuk bapak. Sebagaimana khalah, bibi dari ibu, termasuk ibu. Ya, termasuk ibu. Satu ayat lagi kita selesaikan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lewat, sekelompok orang yang diteladani dalam kebaikan telah berlalu. Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Sebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas, tilka ummatun min aslafikum qad madat, itulah umat-umat dari pendahulu kalian yang telah lalu. Lahum a'maluhum wa lakum a'malukum, bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Wala tus'aluna an a'malihim, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan-amalan mereka. Wahum la yus'aluna an a'malikum, demikian pula mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan-amalan kalian. Wa kullun sayujaza bima fa'alah, masing-masingnya akan dibalasi sesuai dengan perbuatannya. La yu'akhadhu ahadun bidzanbi ahadin, tidak akan seseorang dihukum dengan sebab dosa orang lain. Wa la yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwa, dan tidak akan memberi manfaat kepada seseorang kecuali takwa dan keimanannya. Ya, disebutkan di dalam tafsir yang lain faedah yang bagus ya, tentang laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, atau tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, yakni inna salaf al-madin min abaikum min al-anbiya was-salihin la yanfa'ukum intisabukum ilaihim idza lam taf'alu khairan ya'udu naf'uhu 'alaikum fa inna lahum a'maluhum allati 'amiluha wa lakum a'malukum. Ya, sesungguhnya as-salaf al-madin, orang-orang terdahulu dari nenek moyang kalian, dari bapak-bapak kalian, dari kalangan para nabi ataupun orang-orang saleh, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian, penyandaran kalian kepada mereka, jika kalian tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Ya, ini perlu ditanamkan ya kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka bersandar kepada diri kita, amalan kita, ilmu kita, jasa kita, jangan. Ya, siapa kita? Nabi saja alaihi salatu wasalam ya kepada anaknya Fatimah berkata, "Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ta min mali, silakan kau minta hartaku sesukamu. Tapi ingat di akhirat la ughni anka min Allah syai'a, aku tidak bisa bermanfaat untukmu sedikit pun." Sehingga apa? Membentuk si anak-anak ini untuk apa? Berupaya meneladani orang tuanya dalam kebaikan, tidak bersandar ya kepada apa? Kebaikan orang tuanya. Iya, dia berupaya mensolehkan, memperbaiki keadaan dirinya, tidak bersandar kepada siapa? Para pendahulu. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka bersandar kepada nenek moyang mereka dari kalangan anbiya dan as-salihun, sedangkan mereka sendiri jauh dari bimbingan salaf mereka. Ya, mereka sendiri terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ya, sehingga bagaimana ini untuk selamat? Jalan satu-satunya jalan untuk selamat bergantung kepada siapa? Nenek moyang. Tapi Allah batalkan, Allah bantah dengan ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malu, sehingga enggak ada harapan untuk bisa selamat, bahagia. Putus asa mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang misalnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berloyalitas kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi. Mereka qad ya'isu, telah putus asa ya dari akhirat ya. Sebagaimana orang-orang yang sudah mati, dari orang-orang kafir putus asa untuk apa? Kembali ke dunia, bertaubat, memperbaiki dirinya. Ya, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, man abta bihi amaluhu lam yusri' bihi amaluh. Ya, ataupun nasabuh, siapa yang amalannya lambat, ya, maka nasab dia setinggi apapun tidak akan apa? Meningkatkan. Ya, kebaikan dirinya. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam. Subhanakallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.